Mungkin nanti sing tau enei durung cukup kanggo pengenmu sampe mandeke nyawaku ra bakal mau tanggepi tapi nilemu ngapusi aku tetep ngerti merko tulose